kalau ngerjakan sholat sunat tasbih cuma 2 rakaat itu boleh apa enggak? Sholat tasbih itu adalah 4 rakaat. Kalau dilakukan 2 rakaat, ya anggap saja nyicil, nanti lakukan 2 rakaat lagi kesempurnaannya. Sebab tidak ada larangan untuk diputus. Jadi mungkin karena capek saya masih 2 rakaat, ya Allah, ya sudah nanti sesenggangnya. Minggu depan lagi baru disambung lanjutan. Malaikat enggak lupa itu. Karena anda harus 4 rakaat dalam riwayat itu. Sementara waktunya kan tidak ada batas, siang malam pun boleh. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak dianjurkan harus berurut-urutan langsung. Maka akan tapi sebaiknya adalah juga 4 rakaat salat tasbih. Dan riwayatnya benar, jangan ada yang mengatakan salat tasbih itu bid'ah.